Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita muji Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini kita masih mampu menjalankan aktivitas kita, dan terutama kita masih mampu menjalankan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita niatkan dari awal hingga akhir mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas suatu ibadah hati yang sangat agung, yaitu at-tawakkul atau tawakal. Yang mana sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yang namanya manusia adalah makhluk yang lemah. Allah ciptakan manusia dalam keadaan da'if. Khuliqal insanu da'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan da'if, lemah. Sehingga tidaklah mungkin seorang manusia dapat melakukan suatu aktivitasnya, baik yang terkait dengan ibadahnya ataupun selainnya, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa, yang doa ini selayaknya kita baca sebagai zikir pagi dan petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa, ya hayu ya qayyum. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu, astagithu aslih li sya'ni kullahu. Astagithu, ya, aku beristighatha kepadamu, aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah untukku seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan janganlah engkau serahkan urusan tersebut kepada diriku walaupun sekejap mata. Memang hakikatnya seorang manusia tidaklah mungkin dia mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mungkin dia bisa mengandalkan dirinya. Kecuali semata-mata semuanya itu adalah karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekejap mata, tidak boleh kita bertawakal kepada diri kita. Pada pertemuan yang terakhir kemarin, kita telah bahas tentang hukum bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana tawakal ini termasuk dari amalan hati yang wajib ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang dia memalingkan tawakal kepada selain Allah, mesti terjerumus ke dalam kesyirikan. Ima syirkun akbar wa ima syirkun asgar. Adapun yang syirik akbar, yaitu jika seseorang bertawakal kepada makhluk di dalam perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya. Dan ini kebanyakan dilakukan oleh para penyembah kubur. Ya. Adapun tawakal kepada selain Allah yang hukumnya syirkun asghar adalah tatkala seseorang bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang makhluk diberikan kemampuan atasnya. Dalam artian orang ini bersandarnya kepada sebab yang sebab ini terbukti secara syar'i maupun qadari. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirkun asghar. Adapun yang namanya tawkil, karena ada juga yang membagi tawakal kepada selain Allah itu ada tiga, itu yang syirik akbar, syirik asghar, dan yang mubah. Tapi hakikatnya yang mubah ini bukan tawakul namanya, tapi tawkil. Diambil dari fi'il wakkala yuwakkilu tawkilan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Muyassar ini, Tauhid Al-Muyassar, ya tatkala di sini penulis membagi jenis-jenis tawakal. Penulis di sini mengatakan tawakal ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang namanya tawakal ibadah yang apabila dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala jelas hukumnya adalah syirik akbar. kemudian tawakal yang syirik, ya, dan ini syiriknya bisa syirik akbar dan syirik asghar, perinciannya sudah tidak kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah tawkil. Yang tawkil ini adalah seseorang dia mewakilkan suatu urusan kepada seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi dia mewakilkan suatu urusan kepada seseorang untuk menggantikan ke apa yang dia inginkan. Maka yang hukum tawakil di sini adalah hukumnya boleh dibolehkan. Dan ada pun perbedaan antara tawakul dengan tawkil. Kalau tawakul ini adalah amalan hati, adapun tawkil ini adalah termasuk dari amalan yang zahir. Ya. Jadi tawkil menyerahkan suatu urusan kepada seseorang, akan tetapi orang yang dia menyerahkan urusan tersebut, dia masih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyerahkan urusan kepada seseorang. Ya. Kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu buah dari tawakul. Buah dari tawakul atau buah dari tawakal. Yang ini diambil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang insyaallah nanti kita akan jelaskan. Ini yang buah tawakul ini Anda ambil dari kitab Muqarrar Saudi untuk tingkatan wusta. Dikatakan dalam kitab tersebut, litawakkul thamratun jalilatun, bagi tawakal itu memiliki buah yang sangat agung. Di antaranya adalah nailu mahabbatillah. Seseorang yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara buahnya adalah dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nailu ma'unatillahi wa nasrihi. Memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil yang nanti insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah an-najatu minasyada'idi wal kurub. Itu dia selamat dari bencana, dari malapetaka dan kesulitan. Ya. Selamat dari bencana ataupun malapetaka ataupun kesulitan. Kemudian yang keempat adalah rohatul qalbi wansirahu sadri. Hatinya menjadi lapang, senang, dan dadanya menjadi lapang. Ini diantara buah-buah tawakal berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita langsung masuk kepada poin yang ke terakhir, yaitu poin yang ke-6. Penjelasan dalil. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan tawakul itu adalah ibadah. Dalil yang pertama adalah surat Al-Ma'idah ayat 23. Surat Al-Ma'idah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat yang mulia ini, sebelum ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 22, ini ayat 23 Al-Ma'idahnya, ayat 22-nya adalah terkait dengan perintah Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya untuk memasuki negeri Palestina. Kemudian mereka, kaumnya Nabi Musa ini, mereka takut. Mereka berkata, "Qalu ya Musa inna fiha qaumun jabbarin." Mereka berkata, "Ya Musa, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada kaum jabbarin, ada kaum yang kuat." Ya, di sini dikatakan yuqalu kana fiha hina dzaka qabila yuqalu laha al-umalik. Kaum Umalik yang dia terkenal dengan kaum yang memiliki badan yang sangat kuat. Ya, sehingga kaumnya Nabi Musa dari Bani Israel, ya, mereka tidak berani masuk ke dalam kota Palestina. Kemudian berkatalah dua orang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna. Berkatalah dua orang laki-laki dari Bani Israel yang termasuk dari orang-orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, an'amallahu alaihima, yang Allah berikan kenikmatan kepada keduanya berupa keimanan. Mereka berdua mengatakan, udkhulu alaihimul bab. Masuklah kalian lewat pintu. Fa idza dakhaltumuhu, jika kalian memasukinya, fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya kalian akan diberikan kemenangan. Setelah itu baru mereka mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi dua orang laki-laki yang beriman ini dari kaumnya Nabi Musa, mereka meyakini jika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan pertolongan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan bagi mereka. Adapun syahid dari ayat yang mulia ini adalah wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayat yang mulia ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah ditinjau dari tiga sisi. Kemarin kita sudah jelaskan, yang pertama adalah dari lafaz fatawakkalu, ini adalah fi'il amr, menunjukkan perintah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan itu adalah Allah cintai, dan segala sesuatu yang Allah cintai adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah wa'alallahi. Wa'alallahi ini jar wa majrur, dia seharusnya dia muta'alik dengan suatu fi'il. Yang seharusnya jar wa majrur ini letaknya jatuh setelah fi'il. Aslinya adalah fatawakkalu 'alallah. Tatkala suatu kalimat yang dia seharusnya letaknya di belakang kok dikedepankan, hal ini menunjukkan yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Maka makna dari wa'alallahi fatawakkalu maknanya hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Tatkala suatu amalan itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian sisi pendalilan yang ketiga adalah firman Allah taala, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi tawakal di sini dijadikan sebagai syarat keimanan. Tatkala suatu amalan dijadikan sebagai syarat keimanan, menunjukkan tawakal tersebut, amalan tersebut adalah ibadah. Maka dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tawakal adalah ibadah dari tiga sisi. Jika tawakal adalah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya syirkun asghar, walaupun sekejap mata. Ya, tidak boleh kita palingkan tawakal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka hati-hati mereka gemetar, hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatshum imanan, maka ya, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar dengan tiga sifat. Apabila seseorang memiliki tiga sifat pada dirinya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, menunjukkan bahwasanya dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama di sini, alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nama Allah disebut, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah nanti ada suatu pembahasan, ya, yaitu tidak bolehnya la yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh menolak seseorang yang dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman tatkala mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya gemetar, dia takut. Ya, sehingga haram bagi seseorang, ya, tatkala ada orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah, kita tolak. Harus diberi. Kenapa? Ini dalam rangka kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada perinciannya. Tidak semua orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita beri. Nanti ada perinciannya, insyaallah akan datang penjelasannya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah bertambah keimanan mereka tatkala mereka mendengar kalamullah. Ya, bertambah keimanan mereka tatkala mereka mendengar kalamullah. Maka apabila kita mendengar kalamullah dibacakan, kok tidak bertambah keimanan kita, maka dipertanyakan. Hal ini menunjukkan keimanan kita berarti kurang sempurna. Kemudian yang ketiga yang menjadi syahid dari ayat kita adalah dari pembahasan kita, mereka ini hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusan mereka hanya kepada Allah. Wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun ini sama dengan kalimat wa 'alallahi fatawakkalu, didahulukan sesuatu yang seharusnya dibelakangkan, menunjukkan pembatasan. Maka jelas di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Kemudian kita jelaskan ayat yang ketiga, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu, wahai nabi, hasbukallahu, cukuplah Allah untukmu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman." Makna qawlihi, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala hasbukallah, yakni kafika. Wahai nabi, cukuplah Allah, maksudnya Allah akan mencukupimu. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi nabinya dan juga mencukupi orang-orang yang mengikuti nabinya dari orang-orang yang beriman. Dan syahid dari ayat ini yang menunjukkan tawakal adalah ibadah adalah kalimat hasbukallah. Allah akan mencukupimu. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa dari firman Allah hasbukallah, syahidnya ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Di antara antum mungkin ada yang bisa menjawabnya atau mencoba menjawabnya. Kok bisa dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tawakal adalah ibadah? Padahal di dalam ayat ini enggak ada kalimat tawakal. Dari sisi mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdasarkan ayat yang mulia ini menunjukkan, berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah? Wahai nabi, hasbukallah, Allah mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Antum yang biasanya jawab. Bolehlah. Dijelaskan oleh Syaikh Al Fauzan, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita, mencukupi kita, maka hal ini menunjukkan kewajiban kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang lainnya. Kapan seseorang itu dia mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Talaq ayat dalil yang selanjutnya, ya dalil yang keempat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Seseorang tatkala dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya apa? Syaratnya dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, maka jelas ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Karena tatkala Allah mencukupi ya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang bertawakal. Karena orang-orang yang bertawakal lah yang mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah yang mulia At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi bertawakal dia menyerahkan seluruh urusan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik urusan yang terkait dengan agamanya maupun urusan yang terkait dengan dunianya, disertai dengan pengambilan suatu sebab yang diizinkan oleh syar'i atau terbukti secara qadari. Dalil yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Nah, dalam ayat yang mulia ini menjelaskan akan buah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mencukupi dia. Dan tatkala seseorang dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh keberuntungan. Dia akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan kita perlu ketahui bahwasanya kecukupan Allah Subhanahu wa taala tidak mesti apa yang kita inginkan, ya, yang kita usahakan itu kita dapatkan. Ya. Terkadang di antara bentuk kecukupan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, terkadang apa yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Sebagaimana kemarin telah kita contohkan, misalnya ada seseorang yang dia ingin mencari suatu pekerjaan. Kemudian dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ambil jalan-jalannya, dia sudah mengambil suatu sebab, dan dia sudah merasa bertawakal, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tiba-tiba misalnya Allah mentakdirkan dia tidak diterima di pekerjaan tersebut, maka itulah sebagai bentuk kecukupan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, bisa jadi tatkala seandainya ya orang ini dia diterima di dalam suatu pekerjaannya, maka bisa melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan oleh Ustaz Abu Isa dulu, misalnya seseorang yang dia tatkala sholat di masjid bawa kendaraan motor, ya, dia sudah kunci stangnya, bahkan rodanya sudah dia rantai, dia bertawakal kepada Allah, dia sudah mengambil sebab, kemudian dia sholat, ya, tiba-tiba motornya hilang misalnya, ya. Kemudian dia bagaimana nih kalau tatkala motornya hilang? Untuk menunjukkan bahwasanya orang ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersuudzon. Harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia suudzon kepada dirinya sendiri. Ya. Yang pertama dia husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, atau suudzon berburuk sangka kepada dirinya. Adapun bentuk suudzon kepada dirinya, ya, mungkin dia bisa dia merasa mungkin saja tawakalnya ini apa kurang benar. Mungkin saja dia masih ada unsur bersandar kepada sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupinya. Jadi dia suudzon kepada dirinya karena ayat ini adalah ayat yang hak, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka tatkala seseorang dia dalam situasi yang seperti ini, maka hendaknya yang pertama dia suudzon kepada dirinya, berburuk sangka. Ini jangan-jangan tawakal saya tidak benar. Kemudian yang kedua dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia benar-benar sudah bertawakal, dia harus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Oh, mungkin ini adalah bentuk pencukupan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Mungkin kalau dia terus punya motor itu, ya. Mungkin dia gunakan motor tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lainnya. Atau mungkin dia husnudzon kepada Allah tatkala motornya hilang, kemudian dia membaca doa, ya, Allahumma Allah berdoa tatkala tertimpa musibah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka kala Rasulullah, ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantilah musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik. Oh, barangkali nanti Allah akan beri saya mobil misalnya, ataupun yang semisalnya. Intinya tatkala seseorang dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kok ternyata sesuatu yang dia inginkan tidak dia dapatkan, maka hendaklah yang pertama dia suudzon kepada dirinya, dan yang kedua dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Ibnu Abbas berkata, qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Perkataan ini pernah dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan ini pun pernah dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, tatkala dikatakan ada orang yang berkata kepada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa qad jama'u lakum." Sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang kufar Quraisy, sungguh mereka telah berkumpul untuk kembali menyerang kalian. Faksauhum, maka takutlah faksauhum. Maka takutlah kalian kepada mereka. Tatkala Rasulullah mendengar ancaman ini, maka fazadahum imanan. Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka keimanan, wa qalu, dan mereka berkata, yaitu Rasulullah dan para sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik tempat kami bersandar. Perkataan ini, hadihi, ini adalah buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi dia pertolongan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini sudah kita jelaskan pada pembahasan masalah khauf, begitu juga tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam, tatkala beliau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, ya, kemudian beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata, ya naru, wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, dan memberikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan bagi dirinya. Selesai sudah pembahasan kita terkait masalah tawakal. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-34. Babu Ar-Rabi'u wa Thalathun. Yaitu babu qaulillahi ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi, dan tidaklah orang yang dia merasa aman dari makar Allah, illa qaumul khasirun, kecuali dia adalah kaum yang merugi. Al-A'raf ayat 99, ya, kalau tidak salah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ta'ala, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Barang siapa yang dia berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Dan tidaklah orang-orang yang dia berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Bab ini, bab yang ke-34, ada beberapa poin yang insya Allah kita akan jelaskan. Poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid dan maksud dari bab ini. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid dan maksud dari bab ini, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Tamhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari makar Allah. Yang ketiga adalah makna dari al-kunut, berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian poin yang keempat tentang ikhtilaful ulama fi ayyuhuma yughallabu al-khauf aw amiraja. Tentang perbedaan para ulama, manakah yang lebih harus ditekankan pada diri seseorang, rasa khauf ataukah rasa roja. Kemudian yang kelima adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid dan maksud dari bab ini dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid dan juga dalam kitab Tamhid. Dikatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dua ayat sekaligus, yang dua ayat ini memiliki hubungan yang sangat erat. Itu Al-A'raf ayat 99 dan surat Al-Hijr ayat 56. Dan maksud dari mu'alib Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan dua ayat ini di dalam babnya yang mulia ini adalah menjelaskan bahwasannya menggabungkan antara rasa khauf dan roja adalah merupakan kewajiban dari kewajiban keimanan. Jadi tujuan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dua ayat yang mulia ini, beliau ingin menjelaskan annal jam'a bainal khaufi war roja min wajibatil iman. Bahwasanya menggabungkan antara khauf, rasa takut dan rasa harap ini termasuk dari kewajiban keimanan. Orang itu dikatakan beriman kepada Allah jika pada dirinya ada rasa khauf dan roja. Wala yatimu tauhidu illa bidzalika. Dan tidaklah akan sempurna tauhid yang ada pada diri seseorang kecuali terkumpul rasa khauf dan raja pada dirinya. Kemudian beliau mengatakan fa adamul jam'i bainal khaufi war raja, adapun seseorang yang dia tidak menggabungkan rasa khauf dan raja pada dirinya, maka perbuatan yang seperti ini munafin likamali tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid pada diri seseorang. Apabila seseorang pada diri seseorang tidak terkumpul rasa khauf dan raja, maka hal ini menunjukkan tauhidnya tidak sempurna. Maka wajib bagi seorang hamba jika dia ingin dikatakan memiliki tauhid yang sempurna, ya, untuk menggabungkan antara rasa khauf dan raja. Nanti yang jadi pertanyaannya, manakah yang harus lebih ditekankan antara khauf dan raja? Apakah harus sama? Apakah harus khaufnya yang lebih ditekankan ataukah rojanya? Nanti ada beberapa pendapat dari para ulama. Dan seseorang yang dia merasa aman dari makar Allah, ya, ini menunjukkan ketidakadaan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia merasa aman, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Jadi orang-orang yang merasa aman dari makar Allah menunjukkan tidak ada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tidak adanya rasa roja pada dirinya. Ya. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid dan maksud dari bab ini intinya, ya, maksud dari bab ini Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya wajib bagi orang yang bertauhid untuk menggabungkan antara rasa khauf dan rasa roja, yang mana rasa khauf dan roja ini adalah merupakan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu makna dari makrullah, makar Allah. Nah, ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan wa makrullah huwa, makar Allah adalah isalul uqubati ila man yastahiqquha min haitsu la yas'uru. Isalul uqubah, penguluran uqubah, penguluran siksa, penguluran adab. Penguluran adab kepada orang yang berhak mendapatkannya. Min haitsu la yas'ur, ditinjau dari dalam keadaan dia tidak merasa bahwasanya dia mendapatkan makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi makar Allah Subhanahu wa taala adalah penguluran adab terhadap orang yang berhak mendapatkannya dalam keadaan dia tidak merasa bahwasanya dia sedang mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia sedang diulur dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya adalah istidrajullahi li'abdihil 'asi bin ni'ami thumma akhadahu lahu akhdhun 'azizun muqtadirun. Maksudnya adalah penguluran Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang bermaksiat, dalam artinya penguluran adab, ya, bagi hambanya yang bermaksiat bentuknya bin ni'ami. Bentuknya dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya. Ada orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok Allah malah memberikan dia nikmat. Maka apabila ada orang yang seperti ini, menunjukkan dia sedang berada dalam makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti tiba-tiba tatkala dia sudah merasa di atas angin, maka Allah siksa dia dengan siksa yang keras dan siksaan yang tiba-tiba sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumullaha yu'til 'abda. Jika kalian melihat Allah memberikan rizki kepada seorang hamba, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sementara dia senantiasa berada di atas kemaksiatan, fa'lamu, ketahuilah, anna dzalika istidraj. Bahwasanya demikian itu adalah istidraj, adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada seseorang yang dia melakukan kemaksiatan, tapi kok selalu melimpah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ya, bahwasanya hal tersebut adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat diri kita, ya, apabila selama ini kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok malah mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Ya, waspada. Jangan-jangan ini adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyiksa kita dengan siksaan yang keras. Karena orang yang bermaksiat, ya, tatkala dia diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatannya akan menjadi jadi, akan bertambah-tambah, ya, sehingga dosa yang dia miliki akan bertambah banyak. Tatkala dosanya bertambah banyak, otomatis siksaannya akan bertambah keras. Sekali lagi, apabila kita melihat pada diri kita, ya, kita termasuk dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tapi kok Allah malah memberikan kita rezeki, maka hati-hati. Jangan-jangan ini adalah merupakan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham yang demikian itu, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah makna dari al-qunut. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Yaqnatu. Qunut. Al-qunutu adalah istiba'adul faraji wal ya'su minhu. Yaitu merasa jauh dari kelapangan dan berputus asa darinya. Al-qunut intinya berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa jauh dari kelapangan dan berputus asa darinya. Dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala natijun an adami roja. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan tidak adanya rasa roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang dia berkunut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan berarti dia telah suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara alasan mengapa sih orang yang dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terjerumus ke dalam dosa besar, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia telah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas poin yang keempat, ikhtilaful ulama, tentang perbedaan para ulama, manakah yang harus lebih ditekankan antara khauf dan raja. Yang ini ana ambil pembahasannya dari kitab Tamhid. Ada halaman 384 sampai 385. Mungkin bagi antum yang punya kitabnya nanti bisa antum cek, ya. Di sini beliau mengatakan wa min huna ikhtalafat kalimatu ahlil ilmi. Ya, fatajidu ba'duhum yaqul yajibu ayatasawa al-khauf war-raja. Ya. Dari sini terdapat ikhtilaf, perselisihan di antara ahlul ilmi, ya, tentang manakah yang harus lebih ditekankan antara khauf dan raja. Sebagian mereka mengatakan wajib khauf dan raja itu sama, seimbang pada diri seorang muslim. Ya, wajib untuk sama, tidak boleh berat sebelah. Wa ba'du salaf, dan sebagian salaf mengatakan yughallibu janibal khaufi ala janibir raja. Yang lebih ditekankan adalah sisi khaufnya dibandingkan sisi rajanya. Yang perlu kita pahami, ya. Jadi maksudnya di sini dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya raja dan khauf itu pada diri seorang yang beriman harus tetap ada. Kalau hanya salah sesatunya, maka dia bukan orang yang beriman atau tidak sempurna keimanannya. Kalau hanya khauf saja, maka dia berarti orang-orang seperti orang-orang khawarij. Kalau roja saja, berarti dia orang murjiah. Adapun orang yang beriman ini, dia harus ada rasa khauf dan rasa roja. Yang jadi pertanyaannya, apakah harus seimbang? Ya, apakah harus khaufnya yang lebih ditekankan atau rojanya? Sebagian ulama mengatakan wajib seimbang. Sebagian ulama mengatakan sisi khaufnya harus lebih ditekankan dibandingkan rojanya. Wa ba'du salaf qala, dan sebagian ulama mengatakan sisi rojanya harus lebih ditekankan. Kira-kira yang benar yang mana? Enggak ada yang salah itu, ya. Benar semua. Ya. Ibarat kalau kita ditanya manakah yang harus lebih ditekankan antara khauf dan roja, pertanyaan ini sama seperti pertanyaan manakah yang harus lebih didahulukan antara makan dan minum? Mana? Makan atau minum? Hah? Dua-duanya bareng. Lihat situasi dan kondisi. Kalau pas haus, mana yang harus lebih di? Kalau antum haus langsung ngambil makanan, kan enggak tuh? Minum. Tatkala lapar, mana dulu yang kita dahulukan? Makan. Walaupun sehatnya harus minum dulu gitu, ya. Tapi ini kebanyakan kalau orang lapar langsung apa? Makan. Begitu juga roja dan khauf. Maka di sini dikatakan wa tahqiqu anna dzalika ala halina. Maka intinya, ya, hal yang demikian ini ada beberapa keadaan. Yang pendapat para ulama tersebut tidak ada yang salah, semuanya benar, cuma dilihat dari kondisi orang tersebut, orang yang beriman tersebut. Yang pertama kata beliau, kata Syekh Al-Usy, "Idza kana al-'abdu fi hali sihha wa salama wa kana minal musari'ina fil khairat, fa hadha yanbaghi ayatasawa fi qalbihi al-khauf war-raja." Apabila seorang hamba dalam keadaan sehat, badannya sehat, wa kana minal musari'ina fil khairat, dan dia termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Apabila kondisi kita sehat, tidak sakit, kemudian kita termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, maka kalau kita dalam keadaan seperti ini, selayaknya kita menyamakan antara rasa khauf dan roja. Ibaratnya kita berjalan di sebuah rel yang lurus, tangan kita bentangkan, maka dia harus apa? Harus seimbang. Biar apa? Biar kita bisa istiqomah di atas rel tersebut. Jangan berat sebelah. Ya, kalau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sehat-sehat saja, kita bersegera dalam melakukan ketaatan, maka harus seimbang. Biar istiqomah. Adapun yang kedua, apabila dalam keadaan sehat, apabila ada seorang dalam keadaan sehat, wa kana min ahlil isyani, dan dia termasuk dari ahlil maksiat. Ada orang dalam keadaan sehat, ya, tapi dia berkecimpung di dalam apa? Kemaksiatan, gemar melakukan kemaksiatan. Maka dalam keadaan seperti ini, rasa khaufnya harus lebih ditekankan dibandingkan rojanya. Tetap dia mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi khaufnya itu harus lebih ditekankan. Jangan rojanya. Ya, nanti kalau rojanya orang yang bermaksiat, nanti juga Allah akan ampunilah. Nanti saya akan bertobat. Enggak tobat. Tobat orang seperti ini. Ya, dalam keadaan yang seperti ini, jika seorang dalam keadaan sehat dan dia bergelimpang di dalam kemaksiatan, maka hendaknya wajib bagi dirinya untuk menekankan rasa khaufnya sampai dia berhenti dari kemaksiatan. Kalau dia sudah bertobat, berhenti dari kemaksiatan, maka dia harus seimbangkan kembali antara khauf dan roja. Kemudian yang ketiga, apabila dia dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan kepada kematiannya, ya, maka wajib bagi dia untuk lebih menekankan rasa rojanya atas rasa khaufnya. Fayakumu fi qalbihi ar-roja wal khauf, walakin yakunu roja'uhu a'dhama min khaufihi. Maka orang yang seperti ini, kalau kita dalam keadaan sakit, ya, maka hendaklah kita lebih menekankan rasa roja dibandingkan khauf. Pada diri kita ada rasa roja dan khauf, walakin akan tetapi rojanya harus lebih kita tekankan dibandingkan rasa takutnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhassinu dhanna bi rabbih. Tidaklah seseorang di antara kalian meninggal dunia, dalam artian hendak meninggal dunia dalam keadaan sakarat, hendaklah dia berhusnudzon kepada Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu mengikuti perasaan hambanya. Kalau tatkala kita bersuudzon, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kita merasa mengharap pahala-pahala kita selama hidup kita ini diterima dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengikuti perasaan hambanya. Dan sebaliknya, kalau kita berhusnudzon, kita berburuk sangka, aduh kelihatannya dosa saya tidak akan diampuni misalnya, kemudian kita meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Ya. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surah Al-A'raf ayat 99 yang menunjukkan merasa aman dari makar Allah ini termasuk dari bentuk keharaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan tidaklah seseorang dia merasa aman dari makar Allah kecuali dia adalah kaum yang merugi. Di dalam ayat yang mulia ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya merasa aman dari makar Allah adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang merasa aman dari makar Allah dengan kaum khasirun, kaum yang merugi. Ini sisi pendalilannya. Dan ayat ini Allah sebutkan terkait dengan umat-umat kafir yang terdahulu dari kaum Nuh, kaum Hud, kaum Salih, kaum Lut dan kaum Su'aib yang mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala mereka merasa aman dari makar Allah, Allah timpahkan adab bagi mereka dengan adab yang sangat pedih dan tiba-tiba. Insyaallah ini sangat jelas menunjukkan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala ada suatu perkara yang Allah haramkan karena orang yang merasa aman dari makar Allah disifati kaum yang merugi. Begitu pula ayat yang selanjutnya menunjukkan bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah ini adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illadhallun." Dan tidaklah orang yang dia merasa berputus asa dari rahmat Allah, rahmat Rabb-nya, kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Ya, di dalam ayat yang mulia ini Allah mensifati orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Nya termasuk dari orang-orang yang sesat. Ya. Karena hakikatnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dia telah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya dua perbuatan ini yaitu merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat-Nya adalah termasuk dari perkara yang Allah haramkan. Adapun dari As-Sunnah, di sini beliau membawakan satu athar dari Ibnu Mas'ud dan hadis dari Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, al-israku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, wal-ya'su min rauhillah, berputus asa dari pertolongan Allah, wal-amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Kemudian juga Ibnu Mas'ud berkata, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah al-isroku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, wal kunutu min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su min rahwillah, dan berputus asa dari pertolongan Allah. Berputus asa dari rahmat Allah dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan atsar dari Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwasanya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah adalah termasuk dari perkara dosa besar. Beliau mengatakan akbarul kabair, termasuk dari dosa besar. Al-kabair adalah jama' dari kabirah. Dosa besar al-kabair adalah kullu dhanbin, pengertian dari kabair. Dari hadis yang mulia ini para ulama membagi dosa itu terbagi menjadi dua, ya, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Kemudian para ulama memberikan batasan. Suatu dosa itu dikatakan al-kaba'ir, yaitu kullu dhanbin, setiap perbuatan dosa, ya, wa tarattaba 'alaihi haddun fid dunya, yang pelakunya mendapatkan hukuman had di dunia. Jadi ciri-ciri bahwasanya suatu perbuatan itu adalah perbuatan dosa, yang pertama, ya, jika perbuatan dosa tersebut mengakibatkan hukuman had bagi pelakunya. Seperti mencuri, hukumannya apa? Dipotong tangannya. Berzina, hukumannya adalah dirajam, ya, atau dicambuk. Au wa'idun fil akhirah, atau disebutkan ancaman di akhirat. Ya. Seperti niyaha, allati lam tatub qabla mautiha anaihatu, seorang wanita yang berniaha, meratap, apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yawmal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dipakaikan dari cairan tembaga yang sangat panas. Menunjukkan niaha ini apa? Dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan ancamannya di akhirat. Autu tuwa'ida alaihi bilakna, atau pelakunya diancam dengan sebutan laknat, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Seperti wanita yang sering berziarah kubur. Ya. Rasulullah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Menunjukkan ziarah kubur bagi wanita. Ya. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram jika sering. Ya, adapun Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Iyanatul Mustafid memilih pendapat secara mutlak bahwasanya ziarah kubur bagi wanita hukumnya adalah haram. Ya, karena mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah zairatil kubur. Walaupun hadis ini diperselisihkan antara kesahihannya. Ya. Jadi mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Setiap perbuatan dosa yang dia mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya seperti riswah, menyogok, makan riba, ataupun seorang perempuan yang sering yang berziarah kubur, maka menunjukkan amalan tersebut termasuk dari dosa besar. Au ghadabin atau mendapatkan kemurkaan. Istadda ghadaballah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah sangat sangat besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Jadi orang-orang yang membangun kuburan di atas masjid, ya orang-orang yang menjadikan masjid kuburan sebagai masjid, ya, maka ini termasuk dari dosa besar hukumnya. Karena mendapatkan kemurkaan aunar atau mendapatkan ancaman api neraka. Au nafyi imanin atau dinafikan imannya. Ya, seperti orang yang berzina, tidaklah orang tatkala berzina dia beriman, tatkala berzina la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang dia berzina tatkala dia berzina dia adalah orang yang beriman. Ya, dinafikan keimanan dia, maksudnya kesempurnaan imannya. Begitu pula dengan minum khamar wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang yang dia minum khamar ya, tatkala dia minumnya dia adalah orang yang beriman. Dinafikan keimanan, menunjukkan berzina dan minum khamar itu adalah dosa besar karena dinafikan keimanannya. Kemudian wa ulhiqa bihi man qala fihi ana bari'un mimman fa'ala kadza wa kadza. Juga diantaranya adalah tatkala Rasulullah berlepas diri, anna bari'un, ada lafaz anna bari'un, saya berlepas diri dari orang yang melakukan ini dan itu. Orang yang mencontek, nyontek itu termasuk dari dosa besar. Man ghassa falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang maka dia bukan dari golongan kami. Ya, berarti mencontek itu termasuk dari perbuatan curang dan termasuk dari dosa besar. Ya. Mencontek bukan perkara yang sepele. Nilai bagus dari hasil jujur lebih baik daripada nilai jelek dari hasil menyontek. Ya. Benar ya? Nah. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Ya. Tatkala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendahulukan bahwasanya kesyirikan ini termasuk dari dosa besar, menunjukkan bahwasanya tatkala beliau bersabda ditanya tentang al-kabair kemudian beliau mengatakan al-isyraku billah, menunjukkan syirik ini adalah termasuk dari dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar apabila syirik akbar maka pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia akan dikekalkan di dalam neraka. Dan di antara bahaya dari syirik akbar adalah dapat menghapus seluruh amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian faedah yang kedua, haramnya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Dan faedah yang ketiga adalah wajibnya bagi seorang muslim untuk menggabungkan antara khauf dan roja. Kemudian faedah yang selanjutnya, hendaklah bagi seorang muallim, seorang da'i, hendaklah dia memulai suatu perkara di dalam dakwahnya dengan sesuatu yang penting, baru yang penting di bawahnya. Karena Rasulullah di sini tatkala menyebutkan dosa yang paling besar, yang pertama kali beliau sebutkan adalah kesyirikan. Yang menunjukkan seorang dai tatkala dia ingin berdakwah, hendaklah dia berdakwah yang terpenting terlebih dahulu, yaitu memperingatkan umat dari kesyirikan, mendakwahkan umat agar umat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan bab yang ke-35, 34. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang ke-35 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. termasuk dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insyaallah ada sekitar 6 poin yang kita akan bahas pada bab tersebut. Nanti di antaranya adalah tentang keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Ya, keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah yang insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari Anda pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.